Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Tsumma amma ba'd. Kita teruskan kembali pembahasan kita. Ad-Durrul Bahil Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi. ومازلنا في مسألة باب الربا kita masih dalam pembahasan yang berkaitan tentang riba. Ucapan Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, wala yajuz bai'ul jins bi jinsihi ma'a adamil ilm bit tasawi. Tidak boleh seseorang menjual sesuatu yang satu jenis yang di sana tidak diketahui berapa jumlahnya, berapa takarannya, dan juga bai ar-rutab bima kana yabisan illa li ahli al-araya. Dan jual rutab jika kana yabisan kecuali li ahli al-araya. Pembahasan araya sebagaimana telah kita bahas bahwa jaiz dengan beberapa syarat. Apa saja syaratnya? Butuh dengan rutab. Dan juga termasuk dari syarat dari araya itu tidak untuk diperjualbelikan. Bukan untuk diperjualbelikan. Ini termasuk dari syarat dari al-araya. Tidak untuk dijualbelikan. Dan muhtajan, dan diperbolehkan araya apabila orang yang fuqara dia membutuhkan, kemudian diperkirakan yang akan kembali adalah kurma yang kering dengan diterka berapa kira-kira nanti apabila kurma ini menjadi kering. Kemudian termasuk dari syarat dari araya yang diantaranya tidak boleh lebih dari 5 al-wasaq. Qala rahmatullahi taala alaih, wala bai' al-lahm bil hayawan. Dan tidak boleh jual lahm bil hayawan. Surahnya, gambarannya, seseorang mempunyai 2 kilo, mempunyai 10 kilo daging kambing bersih. Ini tidak ada dalam apa, tidak ada jeroannya, ditukar dengan 1 ekor kambing yang masih hidup. Ini menukar antara laham dengan hayawan, dengan hewan. Dan di sana terdapat dalil dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang tentang bai al-lahm bil hayawan. Akan tetapi hadis ini sanadnya lemah. Hadis ini sanadnya lemah dan dilemahkan oleh para ulama. Dengan lemahnya hadis bahwa al-asal fil bai fa huwa jaiz illa ma jaa dalil ma yuharrimu. Bahwa al-asal fil bai fa huwa jaiz kecuali datang dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih yang melarang. Dan jual beli lahm bil hayawan fa huwa jaiz. ويجوز بيع الحيوان اثنين او اكثر من جنسه. ويجوز بيع الحيوان بالاثنين او اكثر من جنسه. Dan diperbolehkan jual beli menukar hewan satu ditukar dengan dua walaupun satu jenis, dua atau satu dengan atau tiga, au akthar min jinsihi satu jenis. Dengan dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hadis Jabir yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ishtara 'abdan bi 'abdain. Nabi sallallahu alaihi wasallam membeli satu budak ditukar dengan dua budak. Dan para ulama menyebutkan bahwa Nabi SAW menukar satu budak dengan dua budak mimba bil aula fil hayawan, lebih-lebih dari hewan. Dan juga hadis dari bahwa Nabi SAW ketika mengutus bala tentara dan di sana tidak ada unta. Kemudian Nabi SAW menyuruh salah satu sahabatnya untuk mengambil dulu unta dari unta sodakoh. Dan para sahabat mengatakan, dan kami menukar mengembalikannya. Yaitu mengambil satu unta dan dikembalikan dengan dua unta. Mengambil satu unta dan mengembalikan dengan dua unta. Nah, ini dalil menunjukkan bahwa diperbolehkan menukar antara hewan dengan hewan walaupun satu jenis lebih dari satu. Satu ekor kambing dengan gemuk, maka ditukar dengan dua ekor kambing. Mungkin lebih kecil, nah, atau sama gemuknya, tapi ini lebih gemuk, atau sama mungkin. Orang ingin kambing ini, mungkin dia mempunyai keturunan yang bagus nanti anak-anaknya dan mempunyai susu yang bagus. Nah, boleh untuk menukar walaupun satu jenis sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengambil unta dari unta sedekah dua dikembalikan satu dan mengembalikannya dua, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membeli satu budak dengan dua budak ditukar. Baik. Hewan apa saja? Jais. Qala rahmatullahi taala alaih wala yujuz bai'ul 'ainah. Dan tidak diperbolehkan jual beli al-'ainah. Pembahasan al-'ainah sebagaimana telah kita bahas, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara al-'ainah. Dan ini dimasukkan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih di babur riba karena termasuk dari riba yang di sana terdapat ziyadah di dalamnya. Contoh gambaran dari bai' al-'ainah sebagaimana seseorang mengkreditkan barang kepada si fulan dalam jangka waktu tertentu dengan cara kredit. Nah, dengan cara kredit. Misalkan 100 ribu dengan cara kredit. Nah, kemudian kami mengatakan, sudah saya beli kembali lah. Nah, saya beli cash. Berapa? 80 ribu. Dan orang ini setuju dikembalikan. Kemudian orang ini, si fulan ini yang telah mengkreditkan, kamu masih ada hutang sama saya, berarti 20 ribu lagi dengan cara tadi. Nah, dan jual beli al-'ainah di sini larangan. Kenapa? Karena terdapat unsur riba. Nah, seakan-akan seseorang ini sama seperti meminjamkan uang dengan 100 ribu dan kamu harus mengembalikan 120 ribu. Dan di sana terdapat ziyadah yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan masuk kepadanya riba al-fadl. Contohnya seseorang menjualkan barang kepada si fulan dengan cara kredit 100, nah, kemudian dia ingin membelinya kembali dengan kontan cash, dan dia mengatakan sudahlah saya beli lagi barang ini dengan tadi apa, berapa supaya ada ziyadahnya. Contohnya dulu menjual 100, kemudian dengan cara kredit, setelah itu dia ingin membelinya kembali dengan cash, tetapi orang ini nanti masih ada sisa dari tunggakan. Nah, masih ada sisa dari tunggakan, tapi saya beli lagi apa uang sini berapa 100. Nah, beli 100 dan kamu masih ada tunggakan. Ayah beli berapa? 80.000 dan kamu masih ada tunggakan. Nah, tunggakan menjadi lebih dari 100. Misalkan. Ini termasuk dari B, al-inah, yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala rahmatullahi taala alaihi, babul khiyarat. Yajibu ala man ba'a da'aibin ayubayyinahu wa ila sabadil mushtari al-khiyar. Sekarang kita masuk ke babul al-khiyarat. Al-khiyarat dibagi beberapa macam, khiyar majlis, khiyar syart, dan juga khiyar al-ghabn. Sudah belum? Baik. Khiyar majlis, yaitu seseorang ketika masih dalam majlis berjual beli, kemudian si pembeli membatalkan pembeliannya atau si penjual membatalkan penjualannya, fahada jais, khiyar majlis. Sebagaimana dalam hadis Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bai'ani bil khiyari ma lam yatafarraq. Jual beli bil khiyar ma lam yatafarraq. Jual beli bil khiyar, boleh membeli selama belum berpisah. Nah, ini khiyar majlis. Yang kedua, khiyar syart. Sebagaimana telah kita pelajari khiyar syart, ini seorang pembeli mensyaratkan kepada si penjual. Apa si penjual mensyaratkan kepada si pembeli? Baik, saya akan jual barang ini dengan syarat mobil ini kamu harus mengantarkan kepada saya ke kota yang ditunjuk, fahada jais. Atau si pembeli mengatakan, saya akan beli tapi saya minta syarat 3 hari untuk mengecek apakah barang ini bagus atau tidak. Nah, dan dua-duanya ada kesepakatan. Nah, wa khiyar ghabn, ini seseorang yang apabila dia tertipu, ternyata ada aib dalam barangnya dan dia mengembalikannya, fahada jais. Dengan Nabi SAW mengatakan, ketika seseorang akan bertransaksi jual beli, maka katakanlah, la khilabah, tidak ada penipuan. Kalau ada penipuan, jadi kembalikan. Nah, misalkan dia mengatakan ori penjual, ternyata barangnya bukan ori tapi KW. Ini penipuan dan boleh seseorang untuk mengembalikannya. Yajibu alaman ba'ada aibin ayubayyinahu. Yajib bagi barang siapa yang akan menjual barangnya untuk menyebutkan aibnya. Ayubayyinahu, menjelaskan. Karena apabila tidak menjelaskan, ini termasuk dari penipuan. Hal ini sebagaimana Nabi SAW ketika melewati satu tumpuk makanan, Nabi memasukkan tangan ke dalam makanan tadi dan didapatkan basah. Nabi bertanya, ma hadha ya sahibu ta'im, apa ini wahai pemilik makanan? Kemudian penjual mengatakan, asobat hussama, yakni terkena air hujan. Kemudian Nabi mengatakan, kenapa engkau tidak dijadikan di atas supaya terlihat oleh orang yang akan membelinya? Kemudian di akhir Nabi mengatakan man ghasyana falaisa minna. Barang siapa yang ghasy, yang menipu, bukan termasuk dari golongan kami. Sehingga wajib bagi seorang yang akan menjual, ketika ada aib, dia menjelaskan. Nah, dia menjelaskan. Dia tahu kalau dia tahu. Nah. Wa illa sabata lil mushtari al khiyar. Kalau tidak, maka al mushtari boleh untuk al khiyar, memilih. Nah, yakni membatalkannya. Misalkan ternyata ada aibnya, ada kerusakannya. Karena ini termasuk dari khiyar al ghabn. Jadi mana dia terasa merasa tertipu karena telah ditipu oleh si penjual, barangnya komplit atau asli ternyata palsu, wallahu taala alam. Baik, kita teruskan lagi insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Wassalamu ala subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.